Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala syarih rahimallahu taala wa qauluhu alaihi tawakkaltu. Ini firman Allah alaihi tawakkaltu ditambah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illahu, maka padanya jam'un penggabungan antara tauhid rububiyah dan tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah atau tauhid ibadah ada pada kalimat la ilaha illahuwa. Tauhid rububiyah ada pada kalimat alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, karena Allah lah yang mewujudkan segala hal dan yang mengatur, yang jadi pengatur di jagat raya, maka kita tawakal kepada Allah. Maka ini mengisyaratkan tauhid rububiyah. Dan Allah Ta'ala menggabungkan dua perkara ini dalam Al-Quran sangatlah banyak, sangatlah sering. Di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya tauhid ibadah, iyyaka nasta'in maknanya adalah tauhid rububiyah. Contoh yang lain adalah firman Allah fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Sembahlah dia Allah dan bertawakallah kepadanya. Wa huwa dan dia di sini kembali kepada Allah, Rabbul Arsyil Azim, pemilik ars yang besar. Artinya dialah pencipta ars. Dan rububiyah di sini dikaitkan dengan ars. Meskipun rububiyah Allah bersifat umum, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Namun Rabbul Arsy di sini maksudnya adalah untuk menunjukkan mulianya Arsy dan agungnya Arsy. Dan kaitan antara tawakal dengan pemilik Arsy adalah maka mangkana fauqa kulli syai, maka zat yang dia di atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu di atasnya, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Jika tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, maka dialah zat yang jadirun, layak dan pantas untuk tawakal hanya kepadanya. Tentang arsy, sebagian orang menafsirkannya dengan kursi. Kemudian mereka menafsirkan kursi dengan ilmu. Sehingga pada hakikatnya tidak ada yang namanya kursi dan tidak ada namanya arsy. Dan ini adalah tafsir yang batil. Tafsir yang tidak benar. Yang benar, arsy itu berbeda dengan kursi. Dan kursi itu bukan ilmu. Dan tidaklah tepat menafsirkannya dengan ilmu. Bahkan kursi adalah di antara makhluk ciptaan Allah yang besar yang mencakup langit dan bumi, sedangkan ars lebih besar dan lebih besar lagi. Oleh karena itu Allah menyebut ars dengan menyebutnya sebagai azim, benda yang besar. Di antaranya dalam firman Allah wa huwa rabbul arsyil azim. Dan di ayat yang lain Allah menyebut ars itu majid, agung, di surat Al-Buruj, dzul arsil majid, tentu dengan yang membaca dengan dzul arsil majidi ala kiraatil kasidal, memakai kiraah kasrahnya dal. Kalau kiraah hafaz dzul arsil majidu, maka majid adalah sifat dari Allah pemiliknya, karena dia adalah naat untuk dzu. Dan Allah sebut bahasanya ars itu mulia di surat Al-Mu'minun ayat 116. Huwa Rabbul Arsyil Karim. Karena ars adalah makhluk Allah yang paling besar. Alati balaghuna ilmuha, yang pengetahuannya sampai pada kita. Artinya sebatas yang kita ketahui dasarkan dalil-dalil yang ada. Ars adalah makhluk yang paling besar. Maka ini di sini terdapat dikotul ibarah. Gimana kejelian ulama dalam berbahasa. Maka Ibn Thaymin mengatakan, tidak mengatakan ars adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan mengatakan ars adalah makhluk Allah yang paling besar dalam sebatas yang kita tahu. Sebatas yang kita tahu dari dalil-dalil yang ada, ars adalah makhluk yang besar. Jadi, tidak kemudian menegaskan kalau itulah realita. Tidak menegaskan itu realita. Lain kalau kalimatnya ars adalah makhluk yang paling besar, ini penegasan terhadap realita dan peniadaan secara pasti dengan yang lainnya. Namun ketika kalimat ya kalimatnya ungkapannya adalah arsy adalah makhluk Allah yang paling besar sebatas yang kita ketahui, sebatas ilmu yang sampai kepada kita, sebatas dalil yang ada. Maka ini paling besarnya dikaitkan dengan dalil dan tidak ditegaskan sebagai sebuah realita. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi karena Allah berada di atasnya. Kemudian dalam kalimat ini Rabbul Arsyil Azim, dalil bahasanya istilah agung boleh digunakan untuk makhluk. Istilah agung boleh digunakan untuk makhluk dan Nabi pun menggunakannya dalam suratnya kepada Hirqal, ila Hirqal Adhimirum. Ya, meskipun sebagian ulama sebagian yang menyimpulkan tidak boleh menyebut makhluk dengan azim, mereka membantah dengan mengatakan adhimirum itu azomahnya muqayyad. Azomahnya muqayyadah. Cuma azim dirum saja. Namun kalau mutlak, nah ini enggak, ini yang bermasalah. Namun upaya untuk membedakan antara azim yang muqayyadah dengan mutlakah terbantah dengan ayat dzul arsyil azimi. Karena arsy adalah makhluk, demikian juga rahim, rauf, hakim itu boleh digunakan untuk sebutan makhluk, Luqman al-Hakim misalnya. Maka la yalzam tidaklah mesti, kalau kesamaan nama tidaklah mesti mengharuskan kesamaan pemilik nama. Maka jika seorang manusia punya gelaran dan sebutan Ra'uf, maka tidak mesti kalau dia Ra'ufnya semisal sang pencipta. Maka janganlah anda mengatakan jika manusia itu sami'an, maha mendengar, basiran, aliman, melihat dan mengetahui, berarti manusia semisal sang pencipta dalam mendengar, melihat dan mengetahui. Dengan alasan karena Allah juga sami'un, basiran, alimun. Ini, sebagaimana adanya sang pencipta tidaklah mengharuskan zat Allah sebagaimana zat makhluk. Maka demikian juga nama Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengharuskan sebagaimana nama makhluk. Bahkan boleh jadi meskipun sama namanya namun terdapat farqun azimun, perbedaan yang sangat besar antara ini dan itu. Fakul hasbi Allah, katakanlah Allah lah yang mencukupiku, yaitu kafini mencukupiku. Wahakadha, dan demikalah wajib seorang mukmin untuk yuklin mengumumkan kalau dia bersandar kepada Allah, terutama dalam situasi semacam ini, yaitu situasi yang yatakhallan nasu anhu, manusia berpaling meninggalkannya. Di anakal, karena Allah katakan jika mereka berpaling, maka katakanlah hasbi Allah. Maka kata-kata hasbi Allah tukalu itu diucapkan fisyadaid ketika kita dalam keadaan susah. Contohnya Ibrahim mengucapkan kalimat ini ketika dilemparkan ke dalam api, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat mengucapkan kalimat ini ketika ada orang yang menakut-nakuti dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia yaitu Abu Sufyan telah mengumpulkan bala tentara untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Maka ternyata upaya menakut-nakuti ini malah menambah keimanan mereka, dan mereka, Nabi dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dalil dalam di bab ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan. Wala taj'alu qabri aidan, dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Wasallu alayya, bersolawatlah untukku. Fa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum, karena solawat kalian untukku akan sampai kepadaku di mana kalian berada. Kata musannif, rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan para perawinya adalah perawi yang thiqah. Fala taj'alu, janganlah kalian jadikan, di sini kalimatnya adalah kalimat larangan. Buyutakum, buyut jamak dari bait, dan dia adalah maqarul insan, tempat tinggal seseorang dan tempat tinggalnya. Yang namanya bait boleh jadi terbuat dari bin, terbuat dari tanah atau dari batu, atau bentuknya kemah, tenda atau yang lain. Namun umum yang disebut dengan bait itu adalah bangunan yang terbuat dari tanah dan batu. Bangunan permanen, bukan tenda. Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, kubur. Ukhtulifa fi maknaha, tentang kalimat janganlah kalian jadikan rumah kalian kubur, diperselisihkan pengertiannya. Pendapat pertama mengatakan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur, dalam pengertian janganlah memakamkan orang yang meninggal di dalam rumah. Dan tidaklah diragukan bahasanya kesimpulan ini adalah zahir redaksi hadis. Akan tetapi urida dibantah, makna ini dianggap tidak pas dengan bantahan Nabi SAW dimakamkan dalam rumahnya. Namun bantahan ini telah dijawab dengan mengatakan itu adalah hukum khusus untuk Nabi, karena Nabi SAW dimakamkan dalam rumahnya karena dua alasan. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, kalau dia mendengar Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun meninggal dunia kecuali, tidak ada seorang Nabi pun meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia diwafatkan. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu anha yang mengatakan kenapa dimakamkan di dalam rumah, karena dikhawatirkan atau Nabi khawatir kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Makna yang kedua untuk kalimat ini, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur, artinya janganlah kalian jadikan rumah kalian semisal kubur, yaitu semisal pemakaman yang tidak digunakan untuk sholat. Wadzalika, dan hal tersebut karena minal mutaqarrar indahum, karena satu hal yang telah tepat terpatri pada pikiran para ulama, bahasanya pemakaman itu bukan tempat sholat. Dan mereka menguatkan, dan pendapat kedua ini menguatkan penerjemahannya dan penafsirannya, karena kalimat ini didahului satu kalimat sebagaimana dalam jalur yang lain, ija'alu min sholatikum fi buyutikum, jadikanlah sebagian sholat sunnah kalian di rumah kalian, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya, sehingga berdasarkan redaksi ini, maka redaksi menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan, janganlah kalian tinggalkan untuk mengerjakan ibadah sholat di dalam rumah. Kesimpulannya, dua makna untuk hadis ini, untuk kalimat ini, dua-duanya benar. Maka tidak boleh seorang itu dimakamkan dalam rumahnya, namun tidaklah dimakamkan bersama umumnya kaum muslimin. Karena inilah kebiasaan yang telah mutaba'ah, telah diikuti sejak masa Nabi SAW sampai detik ini. Dan dikarenakan jika seorang itu dimakamkan di dalam rumahnya, maka boleh jadi ini menjadi sarana kemusyrikan. Farubama, maka boleh jadi tempat tersebut diagung-agungkan. Dan alasan yang lainnya, sisi negatifnya adalah orang yang dimakamkan di dalam rumahnya, dia tercegah mendapatkan manfaat dari doa kaum muslimin yang mendoakan ampunan untuk amwatil muslimin, orang-orang yang mati dari kalangan muslimin saat mereka ziarah kubur. Maka enggak dapat doanya. Ini karena bacaan assalamualaikum ya ahla diyar, enggak dapat bagian dari doa semacam itu. Kemudian pertimbangan sisi negatif yang ketiga, tadi yang pertama adalah sarana kemusyrikan, kemudian yang kedua tidak mendapatkan doa kaum muslimin ya ziarah kubur dan ucapan salamnya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi hal ini menyusahkan ahli waris setelah dia wafat. Akhirnya malah mereka jemu dan bosan, tidak suka dengan makam tersebut. Kemudian yang kelima, pertimbangannya sisi negatifnya, boleh jadi mereka kemudian merasa ketakutan karenanya, apalagi pas sendirian. Ya. Di sebelah itu kamarnya ada makam. Ya, kemudian nunggu rumah sendirian. Wah, pikirannya tidak karuan, apalagi ada mak klotek dari arah sana. Lengkap sudah derita. Kemudian sisi negatif yang lain, ini kalau di sini beliau sampaikan, wa idza ba'uhu, ketika mereka jual rumah tersebut karena ada makamnya, ya, maka kalau di Arab Saudi, la yusawa ila syai'an qalila, tidaklah dihargai kecuali dengan harga yang murah. Ini, ya, kalau di tempat kita, tempat angker itu murah, kalau rumah angker itu murah. Ya. Demikian juga di banyak tempat, kalau orang beli tanah yang tetangganya kuburan itu jauh lebih murah. Nah, padahal lebih nyaman, gak ada yang ganggu. Karena sebelahnya kuburan, samping baratnya kuburan, selatannya kuburan, itu murah biasanya. Kalau di Jawa, ya, tanah yang posisinya semacam itu, ya, itu tanah yang strategis untuk orang yang duitnya ngepas. Nah. Bahkan contohnya saya ada kenalan orang yang beli tanah sampai kuburan itu, tanahnya luas, ada bangunannya, terus ada joglonya, jati semua, ukurannya berapa itu, pokoknya luas sekali, cuma 100 juta. Padahal itu harusnya harganya normalnya, karena jati semua, joglonya jati semua, itu harusnya 300-400, namun karena samping makam, samping ini, samping kuburan, jadinya segitu. Ya, wali anau qad yahdus indahu, demikian juga sisi negatif yang lain, boleh jadi terjadi di dekat makam tersebut as-sakhab, teriak-teriak, main-main, ada hal yang sia-sia, bahkan perbuatan yang haram, yang ini bertentangan dengan maksud syariat dari ketika seorang itu berada di dekat makam. Karena ketika seorang itu dekat makam, maka Nabi mengatakan, ziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian pada akhirat. Kemudian makna yang kedua, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kubur, yaitu seperti kubur, dalam arti yang tidak pernah sholat di dalamnya. Maka hadis ini dalil, bahasanya sepatutnya, jika tidak boleh kita katakan wajib, wajib bagi seorang untuk menjadikan sebagian sholatnya di dalam rumahnya, dan janganlah dia kosongkan rumahnya dari sholat. Dan makna yang diberikan oleh para ulama, makna kedua yang diberikan para ulama ini menunjukkan bahasanya minal mutakarrar, satu hal yang terpatri indahum, pada diri para ulama, bahasanya makbarah, pemakaman, bukanlah tempat sholat. Sehingga dia mengisyaratkan larangan sholat di pemakaman. Dan jika demikian, maka larangannya ada dalam hadis ini terdapat larangan untuk tidak sholat di rumah, supaya tidak serupa dengan pemakaman, supaya rumah tersebut tidak serupa dengan maka ini dalil jelas bahasanya pemakaman bukanlah tempat untuk sholat. Wahada huwa syahid, dan inilah yang jadi sisi pendalilan dari hadis ini sehingga diletakkan di bab ini. Karena menjadikan pemakaman sebagai tempat ibadah, sababun qaribud jiddan, adalah sebab yang sangat-sangat dekat dengan kemusyrikan. Dan menjadikan pemakaman sebagai tempat ibadah itu memiliki dua makna sebagaimana telah lewat, yaitu membuat bangunan masjid di atasnya atau menjadikannya sebagai tempat sholat yang seorang itu bermaksud untuk datang ke sana untuk sholat di dekatnya. Dan hadis ini dalil memunculkan bahasan yang al-afdal, yang terbaik, dan seorang itu menjadikan sebagian sholatnya di rumahnya. Wadhalika, dan hal tersebut adalah sebagian sholat tadi adalah semua sholat sunnah. Mengingat sabda Nabi SAW, afdal sholatil mar'i fi baytihi ilal maktubah. Sebenarnya sholat seorang laki-laki yang paling utama adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Dari Zaid bin Sabit, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ilama kecuali sholat yang syariat menunjukkan hendaknya dikerjakan di masjid. Semisal sholat gerhana, qiyamul lail di bulan Ramadan. Lain halnya dengan qiyamul lail di luar Ramadan. Meskipun Anda berada di Madinah An-Nabawiyah, maka qiyamul lail di bulan Ramadan yang afdal adalah di masjid. Karena Nabi SAW mengatakan hal tersebut saat beliau di Madinah. Sehingga berlipat-lipatnya nilai sholat di Masjid Nabawi itu berlaku binisbah lil faraid, berlaku untuk sholat fardu atau sholat sunnah yang dituntunkan untuk dikerjakan berjamaah di masjid. Ya, maka sebagian ulama membuat kesimpulan berlipat-lipatnya nilai pahala sholat di masjid hanya berlaku untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak, ya lebih baik di rumah. Namun Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan di sini, ingat sabda Nabi, afdhalu sholatil mar'i, maka ya, beliau katakan itu ketika beliau di Madinah. Sehingga kalau itu bukanlah sholat sunnah yang dianjurkan untuk di masjid, maka berlaku hadis hadis ini, afdhalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Namun kalau itu adalah sholat sunnah yang dituntunkan untuk dikerjakan bersama di masjid, maka yang afdhal adalah di masjid. Kemudian janganlah kalian jadikan kuburku sebagai id. Maka id itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah lima yu'tadu fi'iluhu, adalah satu perbuatan yang yu'tadu, yang melakukannya itu yu'tadu menjadi tradisi dan kebiasaan. Yaitu tepatnya satu perbuatan yang berulang-ulang secara periodik. Makna yang kedua adalah at-taraddudu ilaihi, bolak-balik ke sana. Faidha ta'adal insanu, maka jika seorang itu punya kebiasaan melakukan satu hal, setiap hal alil haul genap satu tahun, dia membuat makanan, dia undang orang, maka ini aid, karena dia telah menjadikan perbuatan tersebut, ya'ud kembali, wa yatakarrar, berulang-ulang. Demikian juga termasuk mana aid adalah, anta'tada syai'an, Anda terbiasa dengan sesuatu, dengan bentuk bolak-balik ke sana. Semacam yang dilakukan oleh sebagian orang yang awam di bulan Rajab. Wawa mayusamma dengan yang disebut dengan ziarah Rajabiyah. Yang dimaksud dengan ziarah kunjungan Rajab adalah yadhabuna min Makkah ilal Madinah, mereka pergi dari Makkah menuju Madinah dan mereka mengunjungi sebagaimana anggapan mereka kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan di bulan Rajab, dan ketika mereka telah akbalu alal Madinah, telah hampir tiba di kota Madinah, maka terdengar dari mereka siahan teriakan. Wakan udah dulu sabiqan, di masa silam mereka pergi dari Mekah dan Madinah naik keledai khosotan saja. Harus kalau ziarah Rajabiyah tunggangannya keledai, tidak boleh unta. Namun ketika ada unta, ketika ada sayarat mobil, jadilah mereka perginya dengan mobil. Maka ringkasnya dari paragraf ini, id itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah sesuatu yang berulang secara periodik, misalnya setahun sekali. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tempat. Maka id bisa arti maknanya adalah bolak-balik mendatangi satu tempat. Berulang kali bolak-balik mendatangi satu tempat itu berarti menjadikan tempat tersebut sebagai id. Maka manakah dari dua kemungkinan makna ini yang dimaksudkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah makna pertama yaitu aktivitas yang yatakarar, berulang dengan berulangnya tahun, yang dilakukan secara periodik, secara tahunan, ataukah maknanya sering bolak-balik ke tempat itu. Maka kata saya Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, adh-dhahir atsani. Kemungkinan dari dua kemungkinan makna tadi, yang lebih mendekati makna yang kedua adalah makna yang kedua. Sehingga maknanya, janganlah kalian bolak-balik ke kuburku, dan kalian punya hobi dan kebiasaan seperti itu. Boleh jadi bolak-baliknya itu setahun sekali, sebulan sekali, atau sepekan sekali. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Sehingga yang benar, innama yuzaru lisababin. Kubur Nabi itu dikunjungi lisababin, ketika ada sebab-sebab tertentu. Nih, tidak selayaknya cuma kenapa ke makam Nabi, ya pingin gitu. Sekedar pingin. Kemudiannya karena sebab tertentu. Contohnya, jika seorang itu penduduk Madinah tiba dari safar, maka kemudian pergi ke kubur Nabi dan mengunjunginya, atau karena perlu lagi sibuk dengan dunia, pikirannya mikir dunia terus, maka dia kunjungi makam Nabi liyatadzakkara al-akhirah, supaya ingat dengan akhirat. Sehingga kubur Nabi di sini disikapi sebagaimana kubur yang lain, dijadikan sebagai alat untuk mengingat akhirat. Oleh karena itu, perbuatan sebagian manusia di Madinah saat ini, yang setiap kali selesai sholat subuh pergi ke kubur Nabi untuk mengucapkan salam kepada Nabi, dan ini jadi kebiasaan setiap subuh, dan yadunnuna, mereka menganggap bahasanya perbuatan semacam ini nilainya sebagaimana mengunjungi Nabi ketika beliau masih hidup, maka ini satu hal, fa'ata minal jahli, ini adalah anggapan yang berdasarkan ketidaktahuan. Dan mereka tidak sadar bahasanya jika mereka mengucapkan salam untuk Nabi di tempat manapun, maka ucapan salam mereka sampai kepada Nabi. Kemudian wasallu alaiya, Nabi mengatakan bersolawatlah kalian untukku. Di sini terdapat perintah, artinya ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Allah pun memerintahkan kita bersolawat untuk Nabi di surat Al-Ahzab 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ya orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau untuk Nabi, wassalimu taslima, dan ucapkanlah keselamatan untuk Nabi. Dan keutamaan solawat Nabi satu yang telah diketahui, di antaranya siapa yang bersolawat untuk Nabi sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dan solawat dari Allah untuk Rasulnya bukanlah maknanya sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya solawat dari Allah artinya limpahan kasih sayang, solawat dari malaikat artinya permohonan ampunan, dan solawat dari manusia biasa artinya doa baik. Ini satu hal yang tidak benar. Yang benar, selawat Allah untuk seseorang artinya sanjungan Allah untuk orang tersebut di hadapan para malaikat. Sebagaimana penjelasan seorang ulama tabi'in Abul Aliyah, dan ini yang diikuti oleh para ulama ahlu tahqiq semacam Ibnul Qayyim dan lainnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tidak benarnya pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya selawat dari Allah artinya kasih sayang, adalah firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang bersabar, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Maka mereka orang-orang yang bersabar itu untuk mereka selawat dari Rabb mereka dan kasih sayang. Maka di sini terdapat diatafkan rahmah dengan selawat. Kemudian kaidah nahwu mengatakan al aslu fil atfi al mughayyara. Hukum asal ataf itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Saya beli pulpen dan buku, itu artinya buku bukan pulpen dan pulpen bukan buku. Kemudian alasan yang kedua, karena rahmat itu didapatkan oleh setiap orang. Buktinya ulama sepakat, boleh saja Anda mengatakan fulan rahimallah, namun diperselisihkan apakah boleh mengucapkan fulan sallallahu alaihi. Dan ini untuk orang biasa terdapat perselisihan. Maka ini menunjukkan kalau rahmat itu beda dengan selawat. maka siapa yang berselawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah akan menyanjungnya di hadapan malaikat 10 kali, dan ini tentu nikmat yang sangat besar. Maka selawat kalian akan sampai kepadaku di mana kalian berada. Kaifa tablughu as-salatu alaihi? Bagaimanakah cara sampainya selawat itu kepada Nabi? Maka jawaban kita, kami katakan, jika ada kalimat semacam hadis ini, dan itu adalah termasuk perkara gaib, maka kewajiban kita mengatakan tata caranya tidak kita diketahui. Kami tidak tahu dengan cara seperti apa salawat tersebut sampai kepada Nabi. Namun, terdapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, innalillahi malaikata sayyahin, sejujurnya Allah memiliki malaikat-malaikat pengembara, pengelana di muka bumi, yang tugasnya menyampaikan untukku ucapan salam dari umatku. Namun saya menurut Taimin tidak tahu kualitas pasti hadis ini. Sehingga beliau cuma mengatakan fa'in soha fahadihi al-kaifiyah. Maka jika riwayatnya sahih, maka itulah tata caranya, itulah cara sampainya. Tentang hadis malaikat sayyahin, lihat ke Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau khusus membahas salawat judulnya Jalal Afham mengatakan wa hadza isnadun sahih. Hadisnya sahih. Maka berarti tata caranya adalah adanya malaikat pengelana. Hadis ini dilihatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqah. Kalimat ini dari sisi istilah ilmu hadis nampaknya ada perbedaan di antara keduanya. Walakin anana arifu, namun kita ketahui bahasanya yang namanya hadis hasan, syaratnya perawinya itu hafalannya itu khafif, tidak ideal, namun di bawah ideal. Fa maknahu, maka maknanya ada padanya sejenis siqah. Fa yujma, maka disatukanlah antara perkataan penulis dan apa yang dia sebutkan tentang riwayat Abu Daud dengan sanadnya hasan. Maka yang dimaksud dengan thiqah dalam kalimat beliau bukalah laisa ghoyata thiqah, bukalah perawi thiqah yang berada dalam puncak thiqah. Karena seandainya perawi tersebut telah sampai kepada derajat puncak dalam thiqah, niscaya harusnya hadisnya sahih. Wali anna thiqah tarawi, dan karena thiqahnya seorang perawi itu terkait dengan terwujudnya dua poin pada dirinya, yaitu bagusnya kualitas agama dan hafalan. Maka jika kualitas hafalannya itu agak rendah, maka nilai thiqahnya agak rendah. Sebagaimana jika kualitas agamanya agak rendah, maka agak rendah nilai thiqahnya. Fayujma bainahuma, maka kita kompromikan di antara keduanya dengan mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan para perawinya siqah adalah mutlaku siqah, asal teranggap masih siqah. Walakinnahu la syaka fima ara annahu, namun tidak diragukan dalam pandangan saya jika setelah kata-kata hasan kemudian disambung dengan perawinya siqah, maka hadis tersebut a'la, derajatnya lebih tinggi daripada hadis yang dicukupkan dengan komentar hasan. Dan semacam itu ungkapan yang pakai Ibnu Hajar di Takrib Tahdzib. Maka ada perawi yang beliau sebut sodukun yahim, jujur namun kadang salah, dan ada perawi yang disebut soduk. Maka dua sebutan, dua penilaian ini tentu soduk itu yang kualitas perawinya lebih kuat. Oleh karena itu, maka ketika seorang itu dipuji dengan sebutan soduk, maka dia lebih bagus daripada seorang perawi yang disebut dia soduk namun yahim, punya sejumlah salah paham. Dan seorang tidak boleh mengatakan bahasanya kata-kata yahim tidaklah menambah kelemahannya, karena tidak ada satupun orang kecuali punya salah paham. Maka kami katakan kesimpulan ini tidaklah benar, karena perkataan para ulama hadis, Yahim bukanlah yang mereka maksudkan adalah salah paham yang tidak ada satupun orang yang terbebas darinya. Namun Yahim di sini adalah Yahim yang banyak, bukan normalnya orang. Walaulah seandainya bukan karena adanya ghulabatun fi awham, banyaknya wahamnya, maka dia tidak akan disebut dengan sebutan Yahim. Ya, maka kata Syaikh Nuthaimin bi isnadin hasan sama ruwatuhu thiqat itu bertentangan. Itu tidak sinkron. Ya, karena perawinya itu thiqah, itu artinya adalah dia bagus agamanya, adil dan dhabit. Sedangkan hasan, kalau dikatakan dirinya hasan, berarti perawinya, dhabitnya tidak sempurna. Maka kata-kata bi isnadin hasan dengan ketika dijejerkan dengan perawinya thiqah itu bertentangan. Maka beliau kompromikan. Ini bisa kita kompromikan dengan mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan thiqah di sini adalah mutlaku thiqah, bukan athiqah al-mutlaq. Bukan asal masih bisa disebut thiqah dan bukan thiqah yang sempurna. Ya, sehingga tidak bertentangan dengan istilah sanadnya hasan. Sehingga tidak kontradiktif dengan sanadnya hasan. Namun beliau ngasih catatan bahwasanya ketika seorang ulama hadis memberikan komentar sanadnya hasan dan perawinya thiqah, ada tambahan perawinya thiqah, maka hadis dengan kualitas semacam ini ya levelnya harus lebih tinggi daripada hadis yang sekedar dikomentari sanadnya hasan titik. Sebagaimana tadi tentang ketika kita membaca takrib karya Ibnu Hajar, ada perawi yang disebut Soduk dan Soduk Yahim, maka yang Soduk itu lebih tinggi kualitasnya daripada Soduk Yahim. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.